الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، para ikhwan dan akhwat, pemirsa RJTV yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, dilindungi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita haturkan pujian, kita panjatkan syukur karena semuanya dari Allah. Allah yang telah mencipta, yang telah memberi, yang telah mengatur, yang telah memutuskan dan menetapkan, yang memudahkan, yang menyempitkan. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan dan yang memergikan dalam kehidupan di dunia ini. Apapun yang kita dapatkan dari kenikmatan, maka hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan dan kondisi kita, maka semuanya tidak lepas dari nikmat Allah. Tidak ada seorang hamba yang hidup di muka bumi ini yang melepaskan diri atau bisa melepaskan diri dari pemberian Allah. Karena Allah terus memberi, selalu membagikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Sebagai seorang Muslim yang mencoba berusaha berjalan di atas tuntunan agama, maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Karena Islam itu nikmat yang besar, yang kita tidak pernah memintanya kepada Allah. Allah yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, juga tidak pernah kita memintanya. Allah yang memberikan kita nikmat iman. Nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang terbesar. Tidak akan mungkin bisa dibeli dengan dunia dan isi-isinya. Dan kita seorang Muslim dan mukmin yang menjaga tuntunan agama, menerapkan perintah dan larangan agama, ini juga merupakan nikmat. Karena tidak setiap Muslim yang patuh kepada tuntunan agama, tidak setiap Muslim yang patuh kepada larangan dan perintah dari Allah penguasa alam semesta. Banyaknya manusia mengingkari, menolak, berat untuk patuh dan mentaati. Ketika seorang Muslim mukmin berada di atas tuntunan, maka ini nikmat tersendiri. Menuntut ilmu agama juga merupakan nikmat yang sangat besar, karena beragama ini mesti di atas ilmu. Agama Islam ditegakkan di atas ilmu. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu, bahkan mewajibkan seorang Muslim untuk berilmu tentang perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim, seorang hamba, seperti berakidah dengan benar, beriman kepada Allah dengan iman yang benar, beriman kepada apa yang diperintah oleh Allah dengan iman yang benar. Ini wajib diketahui oleh seorang Muslim. Jangan sampai dia keliru, salah, menyimpang dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena andai kata ia terjatuh kepada penyimpangan dalam beriman kepada Allah, maka sia-sia ya, cabang-cabang iman yang dia lakukan. Karena iman ini adalah rukun, pondasi yang harus ada sebelum bangunan atau organ bangunan yang lain ada. Iman itu adalah standar. Bila mana tidak ada iman, maka tidak akan ada yang lainnya. Maka benar dalam beriman adalah anugerah, nikmat dari Allah. Jauh dari penyimpangan dalam akidah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi teringat ungkapan salah seorang ulama salaf, ulama terdahulu yang saleh, mengatakan di antara nikmat Allah yang besar kepada seorang pemula, maksudnya yang baru belajar agama, di antara nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang pemula, ketika dia diarahkan oleh Allah untuk bersentuh lutut, duduk di majlis ilmu, belajar agama, menimba ilmu dari seorang yang ahlus sunnah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah untuk mendapatkan ini. Untuk belajar agama dari siapapun juga bisa. Ya. Untuk mendengar, menyimak, ya, mendapatkan siraman-siraman ilmu sangat mudah. Banyak orang yang menyampaikannya, banyak orang yang memerankannya. Tetapi untuk berada di hadapan orang yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini susah. Bukan hanya zaman sekarang ini, semenjak dahulu kala. Ya. Karena orang-orang yang menyimpang, yang keliru, orang-orang yang menyelisih itu bukan hanya orang-orang yang tidak berilmu. Bukan orang-orang yang tidak hanya orang-orang yang, bukan hanya orang-orang yang tidak berilmu. Banyak orang-orang yang berilmu, yang luas ilmunya, ketika berada di suatu waktu yang susah untuk mendapatkan orang yang berada di atas tuntunan, maka dia menyelisihi Makanya tokoh-tokoh besar, ulama-ulama hadis, ya, ada yang terjerumus kepada penyimpangan akidah, walaupun dia tidak bermaksud, tapi ketika di zamannya susah untuk mendapatkan orang yang berada di atas sunnah yang nyata, ya, maka berbaurlah mereka dengan keadaan, dengan keumuman orang-orang di zamannya. Ya, seperti dalam ta'wil sifat, menta'wil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ulama-ulama besar yang terjerumus ke dalamnya, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak akan mungkin bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Ya, orang-orang yang benar-benar berusaha untuk memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Ya, seperti Al-Imam An-Nawawi atau An-Nawawi rahimahullah, pensyarah Sahih Muslim ini, ya, terjatuh kepada kekeliruan-kekeliruan dalam masalah iman, dalam masalah tauhid. Itu tauhid asma wa sifat. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Baihaqi, dan yang lain-lainnya. Sementara kita tahu ketika menelusuri kehidupan mereka, membaca karya-karya mereka, luar biasa perjuangan mereka untuk menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diberi taufik duduk di majelis ilmu di hadapan guru yang mengajak kepada sunnah Nabi SAW, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang sangat besar kemuliaannya, kata para ulama dahulu. Karena kita, ketika kita salah atau kita berpindah melihat kenyataannya bahwa ini tidaklah benar, kemudian berpindah kepada guru yang lain, meninggalkan guru yang dinilai oleh banyak orang bahwa dia menyimpang, ditambah lagi dengan banyaknya tuduhan, akhirnya ingin lepas dari konsekuensi buruk, beragama tidak ada tantangan. Agama tidak ada tentang. Nah, ini kalau itu prinsip, maka kita susah untuk berada di atas kebenaran. Bukan, ya, bukan pula dianggap bahwa setiap yang ditentang itu benar, juga tidak. Tetapi tidaklah semua kebenaran itu harus berjalan di atas permadani. Tidaklah kebenaran itu harus seperti berjalan di atas permadani merah. Semua orang mengeluh-elukan, semua orang setuju, semua orang ya bertepuk tangan, semua orang menyokong. Ini bukan tanda kebenaran. Cobalah bolak-balik lembaran-lembaran Al-Quran. Di sana kita akan dapatkan betapa besarnya perjuangan para rasul dan para nabi yang diutus oleh pencipta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar ujian dan cobaan yang mereka dapatkan. Sementara mereka tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan terima kasih, ucapan terima kasih, semata-mata hanya untuk mengarahkan, membawa, membimbing umat kepada keridhaan ilahi. Agar mereka beribadah dan bertauhid hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Buka cerita tentang Nabi Nuh AS. Perjuangan yang luar biasa. Baca surat Nuh. Ya, baca surat Nuh. Bagaimana dia berjuang pagi dan petang, siang dan malam. Rahasia, secara rahasia dan terang-terangan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Nabi Nuh untuk mengajak umatnya agar mengibadati Allah. Agar beribadah hanya kepada Allah. Menjadi hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah. Tidak mengibadahi, tidak menghambakan diri kepada makhluk. Ya. Lebih biar beliau ditantang, dituduh gila, dituduh penyair, dituduh tukang sihir. Segala macam cara. Berbagai macam upaya umatnya menentangnya. Sampai turun hukuman Allah. Terus nabi-nabi setelahnya sampai nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang mudah dalam berdakwah. Maka dengan sampai kita meninggalkan orang yang kita sudah belajar darinya agama, kemudian melihat bahwa konsekuensi dari belajar agama yang seperti itu akan ditentang, akan banyak orang yang menghalang-halangi, akan datang berbagai macam tuduhan, lalu kita tinggalkan. Nah, ini bukanlah sifat yang bijaksana. Ya. Yang harus kita ketahui bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Allah yang mendatangkannya, Allah yang menurunkan melalui wahyu. Allah yang menurunkan melalui wahyu. Disampaikan oleh para rasul, oleh para nabi. Diteruskan oleh pengikut-pengikut para nabi. Para nabi, nabi kita Muhammad SAW dilanjutkan oleh para sahabat. Terus mata rantai itu terus berlanjut. Tidak pernah terputus. Terjaga. Wahyu Allah dijaga. Al-Qur'annya dijaga, hadisnya dijaga sampai kepada kita. Ya, sampai kepada kita dijaga Al-Qur'an, dijaga hadis sebagaimana dijaga Al-Qur'an oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Maka tidak akan mungkin orang yang berupaya untuk mempelajari Al-Qur'an dengan penafsiran yang benar. Ya. Dan mempelajari sunnah Nabi dengan syarah para ulama, dia akan ya terombang-ambing di dalam di atas gelombang-gelombang fitnah di zaman sekarang. Tidak akan mungkin. Karena memang untuk selamat dari gelombang fitnah adalah berpegang kepada wahyu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Tali Allah Al-Quran, tali Allah agama Allah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taraktu fikum lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Saya tinggalkan pada kalian. Ini saya kalian tidak akan sesat. Ya, sekali-kali tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada kedua kitab Allah dan sunnah. Kitab Allah dan sunnahku. Para muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi di antara nikmat ketika kita diarahkan kepada guru yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditegaskan oleh para ulama dahulu. Kemudian di antara nikmat yang wajib kita syukuri adalah ketika selalu dimudahkan kita untuk belajar agama dalam kondisi apapun, keadaan bagaimanapun. Ya, kita selalu dimudahkan untuk belajar agama. Karena belajar agama di masa sekarang ini, di samping dia sudah mudah, ya, karena referensinya sudah tidak membutuhkan kita untuk berkelana kemana-mana, ya. Sarana yang lain juga dimudahkan. ketika kita tidak bisa kajian dengan offline, ya, berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan untuk kita belajar secara online. Namun talabul ilmi tetap menjadi sebuah aktivitas kita yang sudah barang tentu menambah ibadah, menambah ketakwaan, menambah iman. Apalagi kalau kita belajar tentang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, belajar Al-Quran, belajar Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini nikmat dari Allah. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Tidak ada alasan karena banyak kesibukan. Masyaallah muslimin, hari-hari ini semenjak 2 hari yang lalu saya membaca sebuah buku, ya. Safahatun min sabril ulama. Lembaran-lembaran sejarah yang membuktikan betapa sabarnya para ulama. Subhanallah. Terkadang kita menganggap apa yang kita lakukan ini tidak ada apa-apanya dengan yang telah mereka lakukan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, salah satu yang diceritakan, ya, sangat luar biasa. Dalam berjalan saja, berkelana, berkeliling dunia untuk mencari ilmu ini, tidak pernah mengenal kata lelah. Walau bagaimanapun beratnya hidup, dia tetap melanjutkan. 2 kali dia berkeliling dunia. Bahkan dia bercerita, di mana saya dengar ada seorang ulama, saya kejar. Walau di puncak-puncak gunung, di lembah-lembah. Apalagi kota-kota besar. Negeri-negeri yang banyak orangnya. Sampai ke lembah-lembah, puncak-puncak gunung. Dia kejar. Mulai dari Baghdad, keluar dari negerinya. Ya. Umur 16 tahun dia sudah mulai berkelana. Ya. Berangkat ke Kufah. Bertahun-tahun dia di sana, 3 tahun. Kemudian di Kufah itu sendiri, dan selama dia belajar di sana, ini umur belasan tahun masih. Baru 16 tahun. Ya. 3 tahun di sana dia tidur di rumah yang bantalnya tanah. Ya, bantalnya tanah. Dan sangat panas katanya. Selesai dari belajar sana, dia kembali ke orang tuanya. Ke Baghdad, ke ibunya. Kemudian dia merasa bersedih sekali karena tidak ada uang untuk berangkat bersama teman-temannya ke Ar-Rai, sekarang di Irannya. Tidak punya uang. Ibunya janda. Sementara kawan-kawannya berangkat ke sana untuk bertemu seseorang dari ulama yang terkenal. Dia sangat bersedih. Kemudian ada kesempatan untuk pergi ke Hijaz, ke Mekah. Belajar dari ulama Mekah. Langsung melaksanakan ibadah haji pertama. Ya. Terus pergi ke mana-mana, ke Sana'a, ya, untuk bertemu dengan Abdul Razak bin Hammam As-Sanani, belajar dari beliau bersama temannya Yahya bin Ma'in. Melanjutkan perjalanan sampai kembali ke Baghdad, kemudian dia putar lagi dunia. Ya. Dan dia sangat menganjurkan untuk berkeliling mencari guru dahulu, ya. Daripada seringkali dia ditanya bersimpu di hadapan seorang guru yang luas ilmunya, bagimu mana yang lebih baik daripada berkeliling mencari yang lain? Kata beliau, berkeliling mencari yang lain untuk mengambil ilmu dari mereka. Muridnya Ishaq bin Mansur al-Kaushat al-Mirwazi, muridnya ini berasal dari Moro, bukan Filipina, ya, daerah bagian Rusia sekarang. Ya. datang ke sana, kemudian dalam dari Moro ke Baghdad, ya, dari Moro ke Baghdad, perjalanan yang jauh, kemudian ya. Ternyata ketika dia sampai di sana, Imam Ahmad tidak dibenarkan menyampaikan ilmu setelah menempuh perjalanan. Akhirnya dia berupaya ya untuk mencari cara, akhirnya dia bisa menjadi seorang pengemis. Seakan-akan meminta-minta di hadapan rumah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad menyampaikan hadis. Ya. Menyampaikan hadis. Akhirnya dia dapat berhasil mendapatkan hadis. Kemudian selesailah masalah fitnah itu, fitnah khalqul Quran. Akhirnya Imam Ahmad bebas dan dia pun semakin bersemangat duduk di hadapan Imam Ahmad belajar agama. Baqiyah bin Makhlad dari Andalus. Ya, dari Andalusia berangkat mencari ilmu, ya, ke Imam Ahmad ibnu Hanbal, Spanyol sekarang ini, nyebrang laut menuju Baghdad, ya. Kemudian dapat ilmu, ditulisnya, bagaimana makhluk salah satu dari perawi, ya. Ketika dia pulang ke negerinya, atau yang lainnya, tetapi intinya ketika dia balik, dia mendapatkan berita bahwa Imam Ahmad banyak rujuk dari pendapat-pendapatnya. Banyak rujuk dari pendapat-pendapatnya. Ditulisnya fatwa-fatwa Imam Ahmad, dibawanya pulang. Ya. Ini yang lain maksud saya. Ya. Ketika sampai di negerinya, dia dengar bahwa Imam Ahmad banyak rujuk, dia langsung berjalan kaki membawa lembaran-lembaran tersebut di pundaknya menuju Baghdad. Nah, setibanya di sana, dia baca kembali fatwa tersebut dan sebagian direvisi. Itu saja. Ya. Luar biasa perjuangan-perjuangan mereka. Mulai dari cerita Nabi Adam alaihissalam, begitu juga Nabi Musa berjalan mencari untuk ilmu dari Khadir, dan perjalanan Abu Dzar Al-Ghifari untuk mencari hidayah, Salman Farisi radhiyallahu ta'ala an, ya, dan seterusnya. Sementara kita tinggal duduk di rumah, di kamar, sampai kepada kita kajian-kajian agama. Ya. Makanya ketika adanya keinginan kita, adanya kemauan untuk selalu mempergunakan kesempatan belajar dalam kondisi apapun juga, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita diberkahi oleh Allah dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita amalkan, dari apa yang kita dengar. Berkah semua harta kita, keluarga kita, umur kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bahaya, karena memang kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa, ya. Kemudian pelajaran kita untuk pagi hari ini sebagaimana yang kita rencanakan adalah penutup dari bab yang kelima, mulai pada halaman 60 ya. Halaman 60. Setelah sekian banyak riwayat dibawakan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, itu 60. Setelah riwayat-riwayat atau ada sekitar 103 atau 104 riwayat dari awal sampai sekarang ini, itu akhir dari riwayat yang dibawakan oleh Muslim, terutama tentang contoh-contoh penelitian atau penilaian terhadap perawi-perawi hadis, berbicara tentang kekurangan para perawi hadis, tidak semua orang yang diterima riwayatnya, yang ada kerusakan dalam agamanya, dalam hafalannya, dalam agama adanya muncul kebid'ahan. Ini semua menjadi penyebab para peneliti perawi hadis berhati-hati. Dan akhirnya, ya, sampailah hadis-hadis kepada kita dengan bersih. Ya, telah disaring semuanya, diteliti. Bukan hanya diteliti yang tampak saja dari sanad, bahkan yang tersembunyi dari sanad itu mereka teliti sedetail-detailnya. Ya. Setelah itu Imam Muslim mengatakan, qala Muslimun. Ya. Ini komentar terakhir setelah menutup, untuk menutup bab yang kelima ini. Qala Muslimun. Wa asbahu ma dzakarna min kalam ahli al-ilmi, dan yang serupa dengan yang kita sampaikan dari perkataan ahli ilmu yang telah disebutkan tadi, ya, ucapan-ucapan atau penilaian-penilaian para ulama terhadap perawi-perawi yang dituduh berdusta, yang lemah hafalannya, yang kacau balau lah. Nanti ia tidak menulis darinya, jangan kalian tulis darinya, jangan kalian riwayatkan apapun darinya. Ya, dan seterusnya dari gaya-gaya bahasa seperti itu. Yang serupa dengan yang kita sebutkan dari perkataan para ahli ilmu. Fi muttahami ruwatil hadis, pada perawi-perawi yang tertuduh. Ya, wa ikhbarihim an ma'ayibihim, dan mengabarkan. Mereka mengabarkan tentang aib-aib para perawi-perawi tersebut. Kathirun, sangat banyak. Yang serupa dengan itu sangat banyak. Yang kita pelajari itu saja pun sangat banyak, dan sempat saya, kita ya, atau saya pribadi juga merasa bosan membaca. Saking banyaknya. Dan ternyata bukan hanya itu ya. Banyak sekali. Yatulu kathirun yatulul kitabu bidhikrihi ala istiqsa'ihi. Akan panjang kitab ini kalau menyebutkan secara keseluruhan. Ya. Wa fima dhakarna kifayah. Pada apa yang telah kita sampaikan, yang kita sebutkan, sudah cukup. Liman tafahama, bagi siapa yang ingin paham. Wa aqala, dan mengenal. Madhab al-qawm, madhabnya ahlul hadith, ya, peneliti-peneliti hadith. Wa naqilil akhbar, itu penukil-penukil hadith atau riwayat. Wa aftau bithalika, hina su'ilu, dimana mereka sampaikan dalam bentuk fatwa. Ya, ketika mereka ditanya, banyak ini pertanyaan-pertanyaan tentang perawi, menurutmu fulan bagaimana? Malik bin Anas, Syu'bah juga, dan yang lainnya, Sya'bi, ditanya tentang si fulan bagaimana menurutmu? Jadi mereka menjawab. Ya. Wa'aftau bidhalika hina su'ilu. Ketika ditanya tentang orang-orang tadi, tentang perawi-perawi tersebut, mereka fatwakan. Tujuannya apa? Lima fihi min azimi, ya, al-khatar. Karena di dalamnya terkandung, terdapat bahaya yang besar yang mengancam. Andai kata mereka tidak menjawab atau sungkan untuk menjawab karena mempertimbangkan perasaan, mempertimbangkan dianggap itu dosa riba, misalnya seperti ada salah satu dari perawi yang mengatakan kau telah membuat riba itu. Ya. Ya. Ketika ditegur penilaian terhadap seorang perawi, ditegur telah berbuat riba. Ya. Kalau seandainya mereka pertimbangkan itu semua, maka bahaya besar mengancam. Idh, karena al-akhbaru fi amriddin, hadis-hadis yang berkenaan dengan agama, innama ta'ti bitahlilin au tahrim, datang hadis-hadis tersebut terkadang untuk menghalalkan hukum, menghalalkan sesuatu, mengharamkannya, au amrin au nahyin, memerintah atau melarang, au targhibin au tarhibin, menganjurkan, menyemangatkan, atau mengingatkan, menakut-nakutkan, atau menakut-nakuti. Itulah agama. Dan itu yang datang dengan riwayat. فَإِذَا كَانَ الرَّوِي لَهَا, maka apabila perawinya لَيْسَ بِمَعْدِنِ لِسِدْقِ, tidaklah memiliki merupakan tempat kejujuran, wal amanah dan amanah, maksudnya tidak jujur dan tidak amanah. Ya, yang meriwayatkan berita yang mungkin ada unsur menghalalkan, mengharamkan, hadis ya, menghalalkan, mengharamkan, memerintah, melarang, mengajurkan, mengingatkan, mengingatkan, sementara perawinya bukan orang yang jujur dan amanah. Thumma aqdama ala riwayati anhu, lalu orang tadi ya menerima riwayat tersebut, menerima riwayat orang tadi, man man qad arafahu, orang yang sudah mengenalnya. Jadi perawi tadi membawakan hadis, kemungkinan ada yang hadis menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, pokoknya hukum-hukum lah. Sementara perawinya tidaklah dikenal sebagai seorang yang thiqah atau seorang yang amanah. Kemudian orang-orang yang mengenalinya mengambil saja tanpa mempedulikan orang ini. Walam yubayyin ma fihi, dan ia tidak menjelaskan ya li ghairihi, kepada orang lain, mimman jahila ma'rifatahu, ya mimman jahila ma'rifatahu. Contoh misalnya seorang perawi si A menyampaikan kepada si B, muridnya, hadis yang isinya tidak lepas dari yang tadi, menghalalkan, mengharamkan, memerintah, melarang, ada terhib, ada terhib. Kemudian ada si C yang mengenali si A ini bahwa dia tidak amanah atau dia tidak siqah. Ya. Dan si C ini sama sekali tidak mau mempedulikan urusan masing-masing. Ya, bebas ya. Demokrasi misalnya. Kenapa mesti diurus? Kalau dia salah, ya salah. Bukan urusan saya. Kita nanti di akhirat kan satu-satu berhadapan dengan Allah. Dan tidak sedikit pun menjelaskan tentang si A yang rusak, apalagi dia tadi. Dan sementara yang tahu cuma dia. Si B muridnya ini tidak tahu malah. Kana athiman bi fi'lihi dzalik. Si C ini, ketika dia tidak mempedulikan dan membiarkan saja orang yang menyampaikan riwayat, sementara orang itu tidak berhak untuk menyampaikan hadis, maka si C ini adalah berdosa. Athiman bi fi'lihi dzalik, ghashshan li awamil muslimin, telah menipu, mengelabui ke umumnya kaum muslimin. sikapnya tadi adalah sikap berdosa dan mengelabui, berkhianat ya kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Kenapa? Kata Nawawi di sini, idh la yu'manu ala ba'di man sami'a tilkal akhbar an yasta'milah. Karena tidak ada jaminan aman atas sebagian orang yang mendengar riwayat tersebut untuk mengamalkannya. Karena mereka tidak tahu bahwa si A ini bisa diambil riwayatnya atau tidak. Sementara si C yang tahu diam saja. Maka tersebarlah riwayat tersebut. Nanti ada yang mengamalkannya atau mengamalkan sebagiannya atau kebanyakannya. Ya. Atau kebanyakan dari riwayat tersebut bukan hanya lemah tetapi akadzibun akadzibu la asla laha. Kebanyakan riwayat tersebut yang disampaikan oleh orang tadi adalah kedustaan-kedustaan yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dalam kitab hadis. Sementara yang mengenal tidak menjelaskan. Ma'a anna al-akhbar as-sihah min riwayat as-siqat wa ahli al-qanaah akthar min an yuttarra ila naqli man laysa bi thiqatin wala maqna. Sementara hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalur perawi-perawi yang thiqah ya, dan orang-orang yang memuaskan ya, keadaannya memuaskan para peneliti hadis, ini lebih banyak daripada atau aksar lebih banyak daripada kita atau seseorang itu menyandarkan diri kepada riwayat yang dinukilkan oleh orang yang tidak thiqah. Tetapi lantaran yang mengenal tadi diam saja dan tidak mau mempedulikan, dia merasa itu bukan urusannya. Yang penting apa yang penting apa yang saya sampaikan benar. Dia kalau menyampaikan yang salah tidak apa-apa. Nah ini dalam periwayatan hadis berbahaya. Karena hadis yang tersebar itu akan diamalkan, akan dipegang, akan diimani, akan dipercayai, akan membuat orang yang berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan. Maka berdasarkan hadis tersebut. Jadi penyebab pertamanya adalah orang yang mengenal perawi ini sementara dia diam saja. Ya, inilah nampak oleh kita betapa pentingnya tindakan, betapa mulianya sikap yang diambil oleh para peneliti-peneliti hadis dahulu, seperti dalam contoh-contoh yang telah kita dapatkan. Betapa mulia dan pentingnya, nampak oleh kita manfaatnya terhadap agama yang sudah begitu besar usaha mereka untuk memperkenalkan kepada kita perawi-perawi yang tidak bisa diambil riwayatnya. Tetap saja tersebar di mana-mana. Apalagi di zaman kita. Riwayat-riwayat yang bukan hadis. Dicari dalam kitab hadis, tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada dalam kitab hadis. Entah di mana didapatkannya. Ya. Sementara hadis itu, sudah terkumpul semuanya. Tidak akan ada sanad lagi. Tidak akan ada riwayat dari mulut ke mulut. Ya. Seperti di zaman periwayatan hadis. Sekarang sudah ada dalam kita. Walaupun ada, masih ada orang-orang yang menghafalnya, tapi menghafal yang sudah ada di kita. Atau menghafal melalui sanad-sanad yang ada. Tetapi tidak semua hadis, tidak banyak hadis. Ya, sampai sekarang masih ada orang yang meriwayatkan dengan sanad, tetapi hanya beberapa hadis saja. Tidak seperti kitab-kitab yang sekarang sudah terkumpul semuanya dengan sanad. Ya. Jadi tidak akan mungkin ada muncul sanad yang baru dari fulan bin fulan bin fulan kemudian tidak berjumpa sama sekali dengan pembuku-pembuku hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, dan bahkan tidak berjumpa dengan sanad-sanad mereka dan tidak berjumpa dengan guru-guru mereka, dengan kakek guru mereka, bahkan tidak berjumpa dengan satu pun perawi yang sudah ada dengan jalur yang benar-benar baru. Orangnya baru-baru semuanya. Sampai kepada sahabat misalnya. ini pasti bukan hadis. Pasti bukan hadis. Kalau tuh, ya, kalau toh pun itu pakai sanad. Tetapi tidak ada yang pakai sanad. Karena sanad ini merupakan keistimewaan agama Islam. Dan sudah ada. Dan sudah berakhir masa sanad dalam periwayatan hadis. Jadi ini komentar yang dijelaskan oleh Imam Muslim. Kemudian berikutnya, ya, kita tinggalkan apa yang dijelaskan, yang diuraikan oleh Syekh Al-Zaimin. Kita lanjut. Kata Imam Muslim, وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَيَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّهَوُّنِ وَالضَّعْفِ. Saya tidak mengira, ya, kebanyakan dari orang-orang yang melegalkan, ya, apa yang kita sebutkan, yang kita sifatkan tadi dari hadis-hadis yang lemah, sanad-sanad yang tidak diketahui di mana rimbanya, kemudian dia menghitungnya sebagai riwayat, walaupun dia tahu bahwa itu adalah lemah, ya, dia mengenalnya. Orang-orang yang melakukannya ini, ya, mengenal kelemahannya, kejanggalan yang ada pada sanadnya. Illa annalladhi yahmiluhu ala riwayatiha wal-i'tidadi biha, kecuali yang membawanya untuk meriwayatkannya juga walau dia tahu itu lemah dan menghitungnya sebagai riwayat yang sah, adalah iradatu takatsuri bidzalika indal awwam. Tujuannya adalah untuk dianggap bahwa dia banyak riwayatnya. Makanya dia beberkan semua. Walaupun dia tahu ini lemah, ini riwayatnya tidak layak untuk disampaikan, tetapi dia tetap sampaikan. Tujuannya, kata beliau, saya tidak menyangka, tidak mengira, tidak menduga, kecuali itu tujuannya. Yaitu agar dianggap banyak riwayat. Agar dianggap banyak riwayat. Sehingga disampaikan. Wa li ayyu qal ma akthara ma jama'a fulan min al hadith, agar dikatakan ini orang sangat luar biasa banyak hadisnya. Wa allafa min al adadi, dan apa yang dia karang dari jumlah yang besar. Jadi itu yang saya kira tujuannya ketika dia tetap sampaikan riwayat-riwayat yang hukumnya, yang statusnya, keadaannya sangat lemah atau lemah, tidak layak untuk sampaikan, dia sampaikan juga. Saya tidak menyangka, tidak mengira, alasannya kecuali itu. Ya, ini kan berkenaan dengan maksud dalam hati, ya. Ingin dianggap banyak riwayat, banyak karya. Wa man dhahaba fil ilmi hadzal madhhabi, kata Nawawi, orang yang dalam ilmu prinsipnya seperti ini, wasalaka hadzat tariq, jalannya seperti jalan yang dilalui orang ini, fala nasiba lahu fihi, maka orang yang seperti ini tidak punya bahagian dalam ilmu. Kalau tujuannya hanya agar dipuji, disanjung, dianggap banyak riwayat, kemudian semua yang dibeberkan, tidak memilah-milah mana yang layak, mana yang tidak, mana yang sah, mana yang tidak sah, mana yang sahih, mana yang lemah, pokoknya disampaikan agar dianggap banyak riwayat. Nah, ini dalam ilmu, orang yang berprinsip seperti ini dalam ilmu tidak punya bahagia, kata Nawawi. Wa kana bi an yusamma jahilan aula min an yunsaba ila ilmi, bahkan diberikan status jahil lebih utama baginya daripada dianggap sebagai seorang ahli. Memiliki status bodoh, tidak mengerti, kalau itu sebenarnya tujuan utamanya. Agar tampak bahwa dia banyak hadisnya, banyak riwayatnya, kemudian dia sampaikan semua yang baik dan yang buruk, yang sahih dan yang lemah. bahkan lebih banyak yang tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya dia sampaikan, agar orang mengira dia lebih banyak riwayatnya, maka ini tidak punya bahagian dalam keilmuan. Justru dikatakan bodoh lebih utama daripada dikatakan sebagai ahli ilmu. Ma'asyal muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah ya ulasan terakhir dari Imam Muslim menutup bab yang kelima setelah menukilkan sekian banyak penilaian para ulama terhadap beberapa perawi yang sangat banyak ya, sangat banyak. Kalau saya dari mulai nomor 20-an. Dari nomor 20-an riwayat yang beliau bawakan ya. Mulai dari 29 ya, sampai 100 ini, itu semuanya tentang penilaian terhadap sanad, terhadap perawi ya. Jadi kesimpulannya tadi bahwa yang dilakukan oleh mereka, oleh para perawi hadis itu bukanlah dosa besar, bukanlah riba, bukan kesalahan ya, bukan kesalahan bahkan ya, bukan kekeliruan, tetapi justru ibadah, ketaatan, pembelaan terhadap agama, terjaga riwayat ini. Kemudian ada pun orang-orang yang meriwayatkan hadis di masa itu yang tahu bahwa gurunya atau salah satu perawi yang dari riwayat yang disampaikan itu lemah, tapi dia tetap menyampaikan. Nawawi mengatakan bahwa saya merasa bahwa penyebab utamanya adalah dia ingin bahwa dia dianggap banyak riwayat. Cuma hanya yang perlu kita catat di sini, karena itu berbicara tentang niat. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di atasnya memberikan sedikit ulasan ya. Hadza sahih ya. Ini benar. Maksudnya mungkin alasan yang seperti itu agar dianggap banyak riwayat sehingga semuanya disampaikan, dibacakan, walaupun sebagian besarnya adalah lemah, tidak layak untuk disebarkan. Walakinnahu, nah ini yang mungkin harus kita ketahui. Walakinnahu laisa muntabiqan ala kulli haula. Tetapi kesimpulan itu ya, itu tidak relevan untuk diterapkan kepada semua orang yang meriwayatkan hadis yang sudah diketahui bahwa itu lemah, lalu niatnya adalah untuk dianggap banyak riwayat. Ini tidak bisa diterapkan atau dihukum, diumumkan hukumnya. Semua yang melakukannya itulah niatnya. Qad yakunu ba'duhum yara annahu naqala hadzal hadits dha'if li'annahu li'anna lahu shahidan. Ya, terkadang ada yang meriwayatkan hadis yang lemah, dia meriwayatkan karena dia memiliki riwayat yang lain, hadis yang sama tapi dalam riwayat yang lain yang menguatkan. Sehingga dia walaupun asal satu sanad itu lemah, tetapi bila ada yang menguatkannya, dia lebih kuat daripada yang pertama. Fa yuridu an yuqawwiyahu bisyahidi, maka dia ingin memperkuatkannya dengan syahid. Datangnya hadis yang sama bunyinya atau hukum konteks hukumnya diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Ya. Dia riwayatkan dari si fulan, dari sahabat, dan hadisnya lemah, tetapi dia tambahkan dengan sahabat yang lain memperkuatnya sehingga awalnya lemah tapi dikuatkan oleh yang lain. Jadi dia bukan tujuannya itu, tapi untuk menyatakan bahwa ini hadis tidaklah lemah sekali, tapi karena ada yang menguatkannya. Lakin la syakka anna ma dzakarahu muslimun annahu qad yakunu inda ba'dihim iradatu takatsur atau takthir. Akan tetapi memang nyarisnya orang-orang yang dahulu melakukan itu di zaman periwayatan hadis, mereka melakukannya untuk dianggap banyak riwayat. Apalagi mereka tidak terlalu selektif dalam memilih guru. Mereka sudah terlanjur menghafal hadis-hadis, ternyata mereka tahu akhirnya bahwa riwayat yang sebanyak itu adalah lemah. Dan ketika mereka periksa, yang kuatnya sedikit. Lalu bagaimana? Usia perjalanan sudah lama, orang sudah menganggap sudah lama belajar ya. Akhirnya riwayat-riwayat yang lemah yang mereka kata itu pun mereka riwayatkan agar nampak bahwa mereka sudah luas ilmunya, banyak riwayatnya. Ya. Ma aktsara ma jama'a min al-hadits. Mama aktsara hadithu. Ya, ketika dia sampaikan semua, orang tahu, oh, banyak sekali riwayatnya. Banyak sekali hafalan hadisnya. Nah, ini bisa jadi sebagian orang tujuannya itu, tapi tidak bisa digeneralisir, dipatokkan bahwa semua yang melakukannya seperti itu niatnya. Karena berkenaan dengan dia. Hanya Syaikh Utsaimin memberikan ulasan yang tadi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita baca dari muqaddimah sahih Imam Muslim, ya. Muqaddimah sahih Muslim, sementara yang dari mulai bab yang ke-6 itu seperti yang kemarin kita sampaikan. Ini pembahasan yang spesifiknya dalam ilmu hadis. Kita yang mungkin saya pribadi saja, ya, untuk masuk ke dalamnya mungkin khawatir akan payah keluarnya, ya, payah keluarnya untuk menghasilkan pemahaman yang benar, karena ini sangat mendalam sekali dalam ilmu hadis. Perbedaan pendapat di antara para ulama hadis, apalagi dalam periwayatan hadis mu'an'anah yang bab yang ketujuh, bab yang keenam yang tersana tertulis. Nah, sekarang kan tidak ada nomornya. Ya, ini juga permasalahan yang sangat rumit, yang sangat besar dan mendalam. Ya, kalau kita kurang paham ilmu hadis, tidak akan mungkin bisa memahaminya. Karena harus ada latar belakang tentang ilmu hadis baru kita bisa memahami. Ya, apa perdebatan yang sengit di antara mereka? Yang intinya itu, ya. Makanya saya rasa. Ya, tidak juga banyak manfaatnya kita membacanya sampai selesai, ya, karena itu sisanya tidak ada riwayat lagi, hanya mengupas masalah itu saja Imam Muslim, apalagi tentang masalah perbedaan antara dia dengan Imam Bukhari dalam mempersyaratkan istiratul liqa atau luqi, dipersyaratkannya berjumpa, sementara saya ragu apakah yang mempersyaratkannya adalah Imam Bukhari atau Muslim. Saya rasa bahwa Imam Muslim yang mengatakan cukup dengan hidup sezaman, antara murid dengan guru hidupnya sezaman, sudah memungkinkan dia untuk berjumpa. Tetapi Imam Bukhari yang sangat ketat, dia memastikan harus nyata tetap bahwa guru dengan murid ini ada pernyataan bahwa dia berjumpa. Ya, bahwa dia berjumpa. Ini juga perdebatannya. Luar biasa mendalamnya di antara mereka, makanya kita rasa cukup, ya, untuk membaca mukaddimah sampai di situ. Yang tersisa tidak akan kita bacakan kepada semua. Kalau saya alhamdulillah membacanya, dan mulai besok insya Allah kita kembali kepada Sahih Muslim jilid yang ke-11, ya, lanjutan dari jilid yang ke-11. Kitabu Fadha'il Sahabat, kitab keutamaan para sahabat, bab yang ke-39. Bab yang ke-39 dari kitab Fadha'il Sahabat. Kitab yang ini, ya, ini itu pada halaman 465 jilid yang ke-11. Ya. Halaman 464, ya. Persisnya halaman 464. Insya Allah kita akan kembali ke Sahih Muslim pada pertemuan yang akan datang. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita sediakan waktu untuk tanya-jawab. Nah, baik, Ustaz. Untuk partisipan Zoom yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dipersilahkan. Baik, kepada Muhammad Yuda yang telah meresen, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, sebelum saya bertanya mungkin ada cerita sedikit Ustaz. Silakan. Dulu Ustaz, waktu saya ini mungkin sama pertanyaan kemarin ada hubungannya Ustaz. Iya. Dulu waktu saya masih kuliah semester 3 Ustaz. Iya. Di mana di semester 3 itu ada kuliah yang namanya itu akidah akhlak Ustaz. Dan ya, juga itu waktu kami masih UTS Ustaz, ujian tengah semester. Dan juga dosen kami ini memberi tugas ringkasan Ustaz, ringkasan melalui Word Ustaz, ketikan. Dan juga ringkasannya ini dia menggunakan video, di mana video ini tausiahnya habaib Ustaz. Dan juga habaib ini mungkin termasyhur di kalangan kaum muslimin di Indonesia Ustaz. Tetapi istrinya ini dia agak, ya maaf katanya, kayak agak menyimpang gitu Ustaz. Dia memang ada kaitannya dengan bab yang akidah akhlak itu tentang sekte Salafi Wahabi Ustaz. Iya. Dan di situ habaib itu menjelaskan yang masalah tiga tauhid itu Ustaz, yang tauhid tiga tauhid itu Ustaz, kayak rububiyah, uluhiyah sama asma wal sifat Ustaz. Iya. Permasalahannya di situ. Dan juga bukan itu aja Ustaz. Habaib itu ya mungkin menyebutkan tokoh-tokohnya gitu Ustaz. Ya, seperti kayak Ustaz Yazid, Ustaz Firanda dan lainnya Ustaz. Dan jadi pertanyaan saya, ya mau enggak mau kemarin kan saya buat tugas itu Ustaz, cuman enggak diketiknya enggak terlalu banyak Ustaz. Jadi pertanyaannya, apakah yang saya lakukan itu termasuk terkena dosa tuduhan itu Ustaz? Dan juga saya mohon nasihat Ustaz agar bisa terhindar dari syubhat seperti itu Ustaz, maupun di kampus maupun di luar kampus. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Akhi Muhammad Yuda Prawira. Ya, saya sedikit heran ya. Tadi kan disuruh meringkas materi dalam ujian tengah semester itu ya, dari materi akidah dan akhlak. Apakah materinya tentang apa ya, tentang perkembangan pemikiran di tengah masyarakat? Dia pembahasannya ini Ustaz, tentang ya awalnya tentang materi yang sudah diringkas dalam pelajaran kurikulum itu. Apakah tentang perkembangan pemikiran masyarakat sehingga masuk ke masalah Salafi Wahabi? Kemungkinan tidak ada hubungannya. Ada Ustaz. Hubungan ke masyarakat mungkinan ada Ustaz. Tapi awalnya ini di pembahasannya tentang sekte-sekte sesat gitu Ustaz, kayak misalnya awalnya kayak Khawarij. Berarti ada hubungannya ya. Jadi dalam materi akidah akhlak itu ada materi sekte-sekte sehingga dimasukkan ini ya. Iya Ustaz. Nah, kemudian referensinya adalah nukilan dari ceramah tadi. Iya Ustaz. Ya, itu referensinya tadi. Jadi kesimpulan Muhammad Yuda dari ceramah itu bahwa Salafi Wahabi adalah salah satu sekte yang disimpulkan. Iya, Ustaz. Yang menyesatkan. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya. Kesimpulan itu dari isi ceramah tapi bukan dari yang dipelajari ya. Iya, Ustaz, dari ceramah itu, Ustaz, bukan yang dari kita pelajari ini. Iya, Ustaz. Ya bagus, tapi cuma mungkin dia di bawah kesimpulan itu dibuat pula catatannya. Catatannya. Kalau memang itu, gimana mungkin kesimpulannya berbeda dengan isi dari yang karena yang membuat isi ceramah yang ceramah itu yang tidak suka, yang membuatkan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Ya. Jadi kalau memang pekerjaan tugasnya itu ya ringkas seperti yang telah diringkas. Cuma ya cuma yang layaknya dilakukan kalau memang kita menganggap bahwa itu hanya sebatas tuduhan, ya jelaskan di bawah bahwa semua yang saya simpulkan ini adalah dari hasil ya, ceramahnya beliau. Sementara dalam kenyataan orang-orang yang tadi disebutkan identitasnya yang disebutkan dalam ceramah tersebut, ketika saya telusuri misalnya atau yang saya ketahui tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Dan sekarang, ya, itu mungkin ya untuk menyampaikan juga kepada dosennya bahwa sebenarnya dosen itu menganggap ketika mendapatkan hasil kerja Yuda, umat Yuda, bahwa Yuda berpemikiran seperti itu. Ya, berpemikiran seperti itu. Tetapi tidak ada masalah. Itu kan sudah terjadi pada semester 3. Ya, yang tugas kita bukan membela orang per orang, ya. Karena orang-orangnya akan terus silih berganti ya sejak lama. Dari mulai Ibnu Taimiyah dahulu dan yang sebelumnya, ulama-ulama salaf, ya. Kemudian terus akan ada juga orang-orang yang musuhi, banyak tokoh-tokoh yang musuhi sampai hari kiamat. Tapi yang kita pertahankan adalah akidahnya, ya. Bahwa ini adalah yang akidah yang benar. Kalau orang-orang kita tidak akan sibuk karena orangnya akan berselisih ganti. Tidak ada, tidak hanya orang-orang yang disebutkan dalam ceramah tersebut. Ya, memang mereka, kalau andai kata mereka keliru, mereka juga manusia biasa. Nah, tidak ada yang selamat dari kesalahan. Siapapun orangnya, baik yang disebutkan nama-namanya, bila memang ada kekeliruan, mereka tidaklah menjadi standar ajaran yang benar. Bukan mereka bukan dalil. Ya, orang-orang yang disebutkan itu bukan dalil, mereka adalah seorang yang belajar kemudian menyampaikan ilmu. Ya, orang yang seperti Imam Syafi'i saja ketika mengatakan bila andai kata kalian mendapatkan pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, campakkan pendapatku. Apalagi orang-orang yang sekarang ini yang tidak akan sampai ke ilmu Imam Syafi'i, ketawadhu'nya Imam Syafi'i, rajinnya beribadah Imam Syafi'i dan yang lain. Maka tentu juga ada kesalahan-kesalahan. Dan mereka sekali lagi, kita tidak mengajak orang untuk taklid buta. Ya. Yang kita bawa adalah yang kita yakini bahwa itu yang merupakan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara para ulama yang membawakan kepada kita. Ya. Kalau manusia tidaklah dikenal membawa kebenaran, tapi kebenaran manusia yang dikenal dengan kebenaran. Ya, ar-rijalu al-haqqu la yu'rafu bir-rijal, kata para ulama. Kebenaran tidak jadikan standarnya orang. Tetapi orang itu yang dijadikan kebenaranlah yang menjadikan standar orang. Orang ini berada di atas kebenaran ketika dia bersama kebenaran. Orang ini tidak berada di atas kebenaran ketika dia tidak berada di atas kebenaran. Kemarin kita sempat membaca bahwa Zaid ibn Abi Unaisah, salah seorang perawi generasi tabi'in, mengingatkan para perawi-perawi hadis, penuntut-penuntut hadis, untuk tidak mengambil hadis dari saudaranya. Ya. La ta'khudhu an akhi Yahya ibn Abi Unaisah. Ini menunjukkan bahwa yang hak itu bukan dilihat dari orang. Ya, dari orang. Tapi hak itu hak datang dari Allah. Justru orang itulah yang dikenal dengan kebenaran, siapapun dia, walaupun dia tidak punya gelar apapun juga, tidak tidak terkenal di masyarakat, tapi bila mana kebenaran di atas bersama dia, maka dia alul haq. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq, yang jama'ah itu adalah ketika engkau sesuai dengan kebenaran, wa in kunta wahda, sekalipun engkau sendiri. Jadi yang menjadi permasalahan di sini adalah kebenarannya, ya, bukan tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh itu akan pergi, ya, bisa jadi mereka ada kesalahan-kesalahannya dan mereka juga tidak akan mengajak orang-orang untuk taklid kepada mereka, mengikuti ulama-ulama terdahulu, imam-imam ahlul kaum muslimin, ya, seperti Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Thawri, Ibn Uyainah, Al-Auza'i, ya, Hasan Al-Basri, dan yang lain-lainnya. Mereka tidak mengajak untuk taklidnya. Dan kebenaran itu adalah ketika semuanya berada di atas tuntunan Nabi SAW. Wa khairul huda hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ya. Dan petunjuk Nabi tentu tidak akan kita dapatkan dari orang, tetapi dari hadis Nabi SAW. Ini hadis-hadis Nabi. Ya. Nah, ini yang perlu dicatat. Adapun yang sudah berlalu, biarlah berlalu, dan kedepannya tentu, ya, kalau memang ada tugas seperti lagi, berikan catatan. Seperti yang kita pahami. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, iya. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan dari pemirsa Zoom melalui chat. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin mengkonfirmasi kesimpulan saya dalam kurung takut salah. Sanad itu sudah selesai, Ustaz. Maksudnya tidak ada lagi jalur periwayatan baru daripada jalur yang sudah dikumpulkan oleh para hadis, para ahli hadis. Jazakallahu khairan. Ya, ada benarnya, dan mungkin sedikit ada meluruskan. Ya. Kalau yang dimaksud dengan sanad itu adalah riwayat hadis yang sampai kepada pembuku-pembuku hadis, ya, itu memang sudah tidak ada lagi. Ya. Itu yang menyampaikan hadis itu kepada pembuku-pembuku hadis. Maka tidak akan ada sanad yang lain. Misalnya saya membuat sebuah sanad sekarang ini dari sampai nanti ke generasi yang setingkat dengan pembuku hadis. Mereka pada abad ketiga, ya, umumnya, atau abad kedua, sampai kepada mereka nantinya. Ya, kemudian tidak bertemu dengan seorang pun perawi-perawi yang ada dalam riwayat mereka. Satu pun tidak ada perawinya. Nanti sampai kepada sahabat. Tidak ada di situ Imam Malik, tidak ada di situ Sufyan Tsauri, tidak ada Abu Bakar bin Abi Syaibah, tidak ada Abu Ayyub As-Sikhtiyani, tidak ada semua perawi-perawi yang sudah terkumpul nama-namanya, tidak ada sama sekali. Kemudian tiba-tiba nanti sampai kepada sahabat, maka ini bukan hadis sama sekali. Bukan hadis, sama sekali bukan hadis. Ada memang di setelah masa pembukuan hadis ini, ya, nanti muncul kitab-kitab mustakhrajat. Ada kitab mustakhrajat namanya, yaitu hadis-hadis yang dibawakan oleh ulama di zamannya setelah pembukuan hadis ini. Nanti hadis yang ada misalnya di Sahih Bukhari, tapi dia meriwayatkan dari jalurnya, diriwayatkan dari gurunya, dari kakek gurunya, terus nanti bisa jadi berjumpa dengan Imam Bukhari, berjumpa dengan Imam Muslim, atau berjumpa dengan gurunya Imam Bukhari, atau berjumpa dengan kakek gurunya Imam Bukhari, misalnya Imam Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Nanti ketika sampai berjumpa itu, nanti lanjut kepada sahabat. Itu ada. Ada. Ya, yang saya maksud terputus itu tadi adalah ketika jalurnya sama sekali tidak ada dengan, tidak bertemu dengan jalur-jalur para dalam kitab-kitab hadis yang sekarang. Ya, jalur yang baru, benar-benar baru. Ya. Itu tidak akan ada. Tidak akan ada. Ya. Tidak akan ada. Karena semua jalur itu sudah dikumpulkan oleh para pengumpul hadis-hadis dahulu. Ya. Oleh pengumpul-pengumpul hadis dahulu. Jadi kitab hadis ini bukan hanya di dalam Sahih Bukhari Muslim. Hadis sahih, ini pernah kita sampaikan, ya, sebagai catatan. bahwa semua yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadisnya sahih. Ini disepakati oleh umat, oleh kaum muslimin sepanjang masa. Karena sudah diteliti setiap zaman, setiap masa, setiap generasi. Diperiksa, diteliti, ya. Itulah kesimpulannya. Semua yang hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim sahih. Tetapi tidak semua hadis sahih. Tidak semua hadis sahih. Hanya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada hadis sahih di luarnya. Ada hadis sahih di Imam Musnad Imam Ahmad. Ada hadis sahih di Muwatta Imam Malik. Ada hadis sahih yang tidak ada di Sahih Bukhari ya hadisnya. Ada hadis sahih di Sunan Nasa'i, ada di Sunan Abi Dawud, ada di Sunan Tirmidzi, ada di Sunan Ibnu Majah. Ada hadis sahih di Musnad Ad-Darimi, ada hadis sahih di Al-Mustadrak al-Sahihaini ya. Al-Hakim al-Naisaburi ya. Ada hadis sahih di kitab-kitab yang lain, yang kitab-kitab yang bukan kitab hadis, seperti Tafsir Ibnu Jarir atau dari kitab-kitab Sirah misalnya. Ada hadis sahih ya. Ya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Jadi kita hadis sahih itu banyak di kitab-kitab yang lain. Cuma tidak semua, ini juga harus kita ketahui, tidak semua hadis dalam kitab Sunan Abi Daud sahih. Tidak semua dalam Sunan Nasa'i sahih. Dalam Sunan Tirmidzi sahih. Tidak semua yang ada dalam Ibnu Majah sahih. Tidak semua yang ada dalam Muslim Ahmad sahih. Walaupun mereka berupaya untuk mempersyaratkannya ya, dengan kuat, tetapi tentu kekuatan kesahihannya atau seleksinya terhadap hadis tidak seperti seleksi yang dilakukan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Jadi kembali kita kepada pertanyaan bahwa kesimpulan itu dari sisi yang pertama ada benar, benar memang. Ya, bila mana yang dimaksud adalah adanya sanad yang baru yang membawakan kepada kita hadis Nabi itu tidak akan ada. Sudah terputus dengan terkumpulnya hadis-hadis Nabi SAW oleh para ulama dahulu. Tetapi kalau yang dimaksud adalah sanad yang baru yang menyampaikan kepada kita hadis yang nanti akan ada pertemuannya dengan sanad-sanad yang ada dalam kitab tersebut. Berjumpa walaupun tidak melalui Imam Bukhari. Dia tidak melalui sanad Imam Bukhari. Nanti akan bertemu juga tetapi di yang kedua, yang ketiga tingkatannya. Sampai mungkin pada generasi tabi'in masuk pada sahabat. Ya. Jadi jalurnya bukan jalur kitab yang sudah ada tetapi jalur yang lain, tetapi nanti bertemu di sana. Setelah diteliti ternyata memang sanadnya ini benar. Ya harus diteliti juga. Adanya sanad ini juga bukan lepas dari penelitian. Dan mustakhrad itu kitabnya banyak sekali. Ada kitab namanya Mustakhrad ala Sahihaini. Ada Al-Mustakhrad ala Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Jadi hadis-hadis yang ada di kitab tersebut dikeluarkan dari jalur yang lain. Sanad yang lain, tetapi nanti akan berjumpa. Perjumpaannya mungkin bukan pada Imam Bukhari-nya, tetapi pada di atas sanad Imam Bukhari atau yang lainnya. Ya, kitab-kitab yang lain. Jadi kalau yang benarnya adalah ketika kita maksudnya adalah sanad yang sama sekali tidak ada di dalam kitab-kitab hadis ini. Ada dari yang menyampaikan ini sampai kepada sahabat itu tidak ada nama yang ada nama-namanya di kitab-kitab hadis yang sekarang. Perawi-perawi yang nama-namanya mereka. Ya. Nah, ini tidak akan ada hadis seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan ya, seperti yang kita mustakhrajat tadi nanti dikeluarkan dengan bukan jalurnya pemilik kitab ini hadis yang sama, tetapi bukan dengan jalur sanad yang pemilik kitab, tapi dari jalur yang lain. Nanti akan berjumpa di pertengahan sanad, lanjut kepada sahabat sampai kepada Nabi, itu ada. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, wallahu a'lam. Baik, kepada pemirsa Zoom yang masih ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilahkan. Baik Ustaz, sepertinya pemirsa Zoom tidak ada lagi pertanyaan Ustaz. Baik dari Facebook maupun YouTube juga tidak ada pertanyaan Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Baik, kita cukupkan ya pelajaran kita untuk pagi hari ini sampai di situ. Jangan lupa untuk perjumpaan besok Jumat kita sudah kembali belajar Sahih Muslim, ya, di juz yang telah kita sampaikan tadi, yaitu apa juz yang ke-11, ya, kita Fadailus Sahaba, bab yang ke-39, kalau tidak salah, bab yang ke-39, halaman 464. Halaman 464 kitab Sahih Muslim. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, memuliakan kita, meridhai kita dan melindungi kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.